itu adik ya? Ini Super Bunda. Kekuatan Super Bunda apa? Banyak, bangun pagi, kerja, masak. Kalau ayah? Ayah cuma nganter. Bunda udah nganter masih kuat masak. Maaf ya, gak pernah bantu. Harusnya kalau kamu bisa kerja, aku juga bisa masak. Mau bantu? Ini bisa bantu. Kecap ABC dibuat dari perasan pertama kedelai pilihan. Bikin masakan lebih kaya rasa, lebih mudah, siapapun yang masak. Kecap ABC, bantu suami sejati, masak lebih baik.